Kukira selama ini kau telah lupakanku. Kusangka tak ada lagi kenangan di hatimu. Lama tak kudengar suaramu, sepatah kata maupun secarik berita. Jangan salahkan aku bila kini kesepianku mencari dan menanti, berharap dirimu kembali. Oh, bila engkau kembali, saat ku nanti dirimu, namun dirimu kembali saat ku tak bisa. Kau tak bisa sesukamu menghilang.